Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah fa astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minannar. Terakhir kita telah membahas satu permasalahan dalam kitab nikah, yaitu masalah ila. Qaliyudna makmujan barakallahu fikum. Ila, bihar, tolak, na'am barakallahu fikum. Itu beberapa ibarah terkait dengan berpisahnya antara suami dan istri. Tapi masing-masing punya perbedaan. Masing-masing punya 6 ciri-ciri dan 6 kepribadian sendiri-sendiri. 6 tolak berbeda dengan apa? Dengan bihar. Kali udah maku mujahin barakulahikum, meskipun pada haikatnya na'am barakulahikum sama-sama 6 memisahkan antara ibarah yang membuat na'am barakulahikum antara suami dan istri yang tadinya na'am barakallahu fikum bisa bergaul dengan ya luas jadi apa? Na'am barakallahu jadi berpisah. Iya. Ya kan ada makmum. Ada tolak, ada na'am barakallahu fikum hulu, ada na'am barakallahu fikum zihar, ada ila, ada tahrim. Ya, kalau kita makum jangan paraklavik, maka termasuk dalam bab ini adalah li'an. Dan ini paling ekstrim dari semua jenis-jenis perpisahan tadi. Ya, karena dengan li'an ini konsekuensinya, 6 sudah tidak mungkin untuk bersatu kembali selama lamanya. Kalau talak kan bisa, walaupun 3 kali. Dia mencari istrinya. Kalau istrinya nikah lagi sama orang, kemudian dicerai sama orang tadi, nah barakallahu, balik lagi boleh. Apalagi hulu, nggih. Meskipun ping 100 nah barakallahu fikum, 100 kali hulu nah barakallahu, boleh balik nah barakallahu. Demikian pula zihar. Asal sampean bayar kafarat, sudah balik lagi. Kan itu ya. Tahrim pun demikian. Li'an pun demikian, ila pun demikian. Tapi kalau li'an awarakallahu sampai sudah terjadi li'an. Asyhadu anni la shadiqun. Sampai 4 kali saya mengatakan seperti itu. Persaksikan akan kejujurannya, menyaksikan tindakan fahisyah yang dilakukan oleh istrinya yang kemudian diusul yang kelima. Anna la'natullahi alayya in kuntu minal kadzibin. Sudah habis itu na'am barakallahu fikum, bisa otomatis bisa dan selama-lamanya enggak bisa kabur. Itu kehususannya li'an. Makanya ini yang paling topnya itu na'am barakallahu fikum, yang paling topnya, yang paling luar biasa. Ya, kalau kita mau ini li'an. Wanibitin rahmina rahmatullah. InsyaAllah kita akan bahas terkait dengan li'an. Wanibitin rahmatullah. Pada pertemuan kali ini semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk bisa memahami perkara ini karena sangat penting sekali ya. Wanibitin rahmatullah. Barakallahu fikum. Ya. Demikian pula permasalahan-permasalahan lain dari hukum syariat. Gak ada yang gak penting. Semuanya penting. Wanibitin rahmatullah. Nah, dan ini harus diketahui karena apalagi di zaman kita sekarang ini lembaga survei. Nah, lembaga survei saya agak bilang secara umum kan nama. Lembaga survei kan drama kumo. Hampir rata-rata pasangan ya, yang ada terkhusus di Indonesia ya nama Rabu, itu pernah mengalami selingkuh. Tahu film tadi ya? Ya, miris kan nama. Sekarang kalau misalnya, ya, dalam keadaan yang kan namun dalam permasalahan ini, ya, besar orang kalau bersaksi atau menuduh orang lain berbuat fahisha, ya, dalam bentuk perbuatan zina, nama orang keluar, itu konsekuensinya besar. Kalau dia gak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang ngomong tadi langsung tangkep, gabui sampai ping 80, 80 kali, hadul qadzab. Setelah itu, orang yang seperti itu, persaksiannya sampai mati gak diterima. Nih, bayang gak? Tukar orang lain. Ini secara umum demikian. 6. Kali itu nama aku mencari barakulah fikum. Dikhususkan, dikecualikan ketika yang menyaksikan itu suaminya. 6. Maka pada asalnya ketika dia tidak bisa mendatangkan pasaksi, maka dia harus mendatangkan dia harus ditampung hadul qadaf. Tapi diberi khususkan kesusahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi suami, iya. Kalau enggak mau dicambuk karena menuduh tadi, maka dia harus bersumpah 4 kali dan yang kelima, iya, dengan mengucapkan laknat untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia mau mencelur, itu untuk menghindari, iya, tuduhan yang tidak disertai dengan bukti, iya. Agar dia tidak dicambuk. Nah, warakallahu fiik. Setelah itu dilihat istrinya. Kalau istrinya, nah, warakallahu fiik, ya, yang warakallahu fiik, sebagai pihak yang mudda'aliyah, yang dituduh, nah, diklaim, maka ada dua kemungkinan. Nah, warakallahu fiik. Yang pertama, dia namaraklah tidak berani untuk bersaksi. Kemudian yang kedua, berani untuk bersaksi. Kalau dia berani untuk bersaksi, maka dia bersaksi dengan ucapan asyhadu annahu lakadzibun. Asyhadu annahu lakadzibun. Asyhadu anna sampai 4 kali. Kemudian yang kelimanya dia mengatakan ya, wa anna ghadaballahi alayya in kana minas shadiqin. Sampai gitu. Dan kemurkaan Allah akan mengenai saya ya, kalau dia termasuk orang yang jujur. Ya, itu kalau dia berani. Ya, mana dalam hukum. Ya. Nah, yang semacam ini dari pihak istri namarakallahu fikum, itu namarakallahu fikum bisa jadi dia berani karena mungkin takut dengan apa yang terjadi di dunia ya namarakallahu fikum. Yang kedua dia namarakallahu fikum dia berani karena dia jujur. Tidak. Itu kemungkinannya. Oh, ini pertama kemungkinan barakallahu fikum. Lah ketika dia enggak berani namarakallahu fikum, tapi melakukan ya, persaksian tadi, maka di siang terhilaf dengan para ulama Imam Syafi'i dan Imam Malik, maka dia langsung dihukum. Ya, maka dihukum. Kalau tidak mau mencari para kalafikum. Nah, sementara pendapatnya Imam Ahmad bahwasanya yang semacam enggak dihukum, artinya enggak ditegakkan hukum had, nah barakallahu, semata-mata dia tidak berani melakukan nomor kepersaksian tadi, nomor klub, tapi di penjara. Kata yang maafkan nomor klub. Bukan itu nama kemudian nomor klub. Alakulihal, insya Allah kita akan itu akan bahas pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita semuanya. Tapi sebelum kita bahas, nah, kita baca hadisnya. Mohon dibaca terlebih dahulu hadis terakhir tentang ila. Nama Rakhlavi. Man habdul hadis falyaqra. Ila. Wadi hadis. Bab al-li'an. Li'an sama dengan kital, ya. Wajannya fa'ala yufa'ilu fi'alan qatala yuqatu kitalan. Na'am barakallahu fikum, dengan master ini, na'am barakallahu fikum. Dan dia punya master yang lain, ya. La'ana yula'inu mula'anatan li'anan. Mula'ana. Mari kita makmumah di sebutkan dengan istilah li'an itu membabit taglib ya wa ilaikum rahmakumullah ya, ini untuk menggambarkan bahwasanya untuk bahwasanya li'an itu na'am barakallahu disebut li'an karena si suami mempersaksikan akan kebenarnya dengan melaknat dirinya ya, mempersaksikan akan kebenaran tujuannya dan melaknat dirinya. Ya, wailah kalau mu'alamu apa fa'ala yufa'il wajan fa'ala fa'ala yufa'il itu kan itu punya makna saling ya. Qatala yuqatilu saling membunuh, berperangkan itu ya. Nah, jara sayudaryu saling belajar kan itu ya. La'ana yula'inu kalau dibahas artinya harfiah kan saling melaknat, tapi hakikatnya enggak. Hakikatnya na'am barakallahu fikum, suami yang melaknat dirinya untuk menyatakan kebenarannya. Nih, kalau dia bernama kemujian barakallahu fikum. Ya, asyadu anni la sadiqun sampai 4 kali. Kemudian, inna la'natallahi alaiya in kuntu minal kadibin. Nah, ini na'am barakallahu fikum. Tapi istri enggak, na'am barakallahu fikum. Istri lafadznya adalah yang terakhir. Ketika dia menyangkal kebenaran tuduhan suaminya, dia mengatakan asyhadu annahu lakadzibun sampai 4 kali yang kelima ya, wa anna ghadaballahi alayya in kana minas sadiqin, gitu ya. Jadi enggak itu, tapi khonnahmakumullah di sini khonnahmakumullah ada satu poin yang penting. Kenapa kok dibedakan, kok berbeda lafaz? Yang kali itu sama kamu. Yang pertama yang kali itu sama kamu jangan barakallahu fikum untuk menunjukkan betapa kerasnya perbuatan istri, ya ketika melakukan demikian itu kerasnya sih. Sampai kemudian orangnya itu harus menerima kemurkaan Allah kalau dia benar-benar melakukannya. Itu bukan perkara yang remeh, na'am barakallahu fikum. Iya. Kalau labuh laknat itu kan at-tardu min rahmatillah ya. Nah. Iya, sementara ghadab itu lebih besar daripada itu. Wa la bitama kumshan barakallahu fikum. Nah. Itu bukan na'am barakallahu fikum. Iya, yang kedua na'am barakallahu fikum sampai suami berani seperti itu tuh. Nah. Karena betul-betul dia ya, karena enggak mungkin secara bahasa ya secara ya asalnya nama barokah yang suami kan sayang sama istri, percaya sama istri, ya percaya sama istri, sampai kemudian dia bersaksi dan sampai berani melaknat dirinya untuk kebenaran persaksiannya, itu berarti dia betul-betul sudah apa melihatnya secara muayyana. Nama barokah ya kali bersama kemudian barokah. Lah sudah begitu namarakallahu fikum. Lah kok sampai si istri itu berani bersaksi? Lah itu makanya pantas kemudian dia apa? Dikasih lafaz yang berbeda dengan apa? Istilah ghadab. Nih. Ya khalif namakum. Berarti dia sudah tahu nanti kalau saya yang misalnya saya yang sudah melakukan tindakan semacam ini. Nih. Yang seharusnya dirajam di dunia nam, dan itu lebih ringan ketimbang nanti dia adab di akhirat nam warahmatullahi. Ya, dia tahu seperti itu kok tetap berani ya mengatakan asyhadu annahu la kadzibun. Kemudian sampai dia mengatakan ya wa anna ghadaballahi alayya in kana min as-sadiqin. Itu berarti saking luar biasanya nam warahmatullahi. Ya. Ya kali pertama kemudian barakallahu. Karena dalam tujuan ini mesti ya ada salah satu di antara kedua yang jujur, ada salah satu di antara kedua yang dusta. Ya kalau dia bilang kemudian barakallahu, kalau suami jujur berarti istrinya dusta kan itu ya. Kalau istrinya jujur berarti suaminya dusta. Nah barakallahu. Ya kalau dia bilang kemudian barakallahu, makanya nah barakallahu. Ya, ada nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh masing-masing orang yang melakukan mula'anah tadi. Seperti suami nah warakallahu fikum. Ya, dengan li'an tadi dia enggak bisa mengambil maharnya. Maharnya enggak bisa diambil. Nah, warakallahu enggak boleh. Nah. Khalif bin Makmum. Hati-hati yang tidak boleh menikah lagi secara apa secara takdir selama-lamanya. Ya kalau dia sudah karena sudah haram alat takdir. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia sudah makmum. Ini lihat. Ya kalau dia sudah makmum jami'an wa barakallahu fikum. Secara istilah li'an itu adalah syahadatun muakkadatun biaimanin minazawjaini makrunatun bilaknin au ghadabin. Itu persaksian-persaksian yang dikuatkan dengan sumpah dari kedua pasangan suami istri yang diiringi dengan laknat dan namarakallahu fikum doa kemurkaan. Nih. Yeah. Ya kada sudah mukmin barakallahu. Dan ini sabit dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah. Ya kada sudah mukmin barakallahu. Adapun Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusahum. Surat An-Nur ayat 6. Kali bidin lama kumusin barakallahu. Kemudian adapun dari sunnah maka insyaallah akan disebutkan hadis-hadisnya berkaitan dengan itu dalam bab ini. Kali betul makmum saya para kalau. Nah, kali betul lah makmum. Di antara hadis yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Umar beliau bercerita salah fulanun faqala ada seorang lantas dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahisyatin fa kaifa yasna. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat jika ada seorang di antara kami mendapati istrinya melakukan tindakan fahisyah, tindakan keji, yaitu zina. Ya, kalau sudah makmum. Ini tentunya orang itu sudah tahu na'am barakallahu fikum. Ya. Bagaimana na'am barakallahu fikum? Ya. Konsekuensi orang yang menyaksikan atau nah menuduh orang lain berbuat zina na'am barakallahu. Dia sudah tahu na'am barakallahu, kalau kamu menuduh orang berbuat zina, maka kamu harus mendatangkan 4 orang saksi. Na'am barakallahu. Kalau enggak, kamu yang dipukul, kamu yang dihukum had 80 kali jambukan. Ya sekarang yang tahu itu suaminya sendiri. Dia sendirian, enggak ada orang lain. Nah, marakallahu. Apakah cukup dengan dia yang bersaksi, kemudian amarakallahu istri tadi dijambuk? Nih, atau amarakallahu fikum karena enggak memenuhi syarat 4 orang tadi, dia yang dijambuk? Ini yang ditanyakan na'amarakallahu fikum oleh na'amarakallahu fikum oleh lelaki tersebut. Dia bertanya ini na'amarakallahu fikum, ya, karena belum ada kejadian. Sehingga ditanya na'amarakallahu fikum. Ya kali bidna makmum jain barakallahu fikum. Ya karena zaman itu ya kali bidna makmum orang-orang yang sangat menghormati hubungan suami dan istri sehingga nah, barakallahu fikum, kejadian itu hampir-hampir tidak didapati. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia bertanya itu, seandainya ada seperti itu gimana ya? Nah, ini nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaan semacam ini kalau memang belum terjadi aksan enggak usah ditanyakan gitu lah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini nah, barakallahu fikum. Ini bisa jadi namun kalau pertanyaan belum terjadi, kalau seperti belum terjadi maka ya kali bernama kemudian barakallahu fikum, ya hendaknya gak usah ditanyakan gitu ya. Dan para ulama terdahulu ketika itu belum terjadi maka gak dihiraukan pertanyaan semacam itu, gak dijawab. Atau bisa jadi namun barakallahu fikum pertanyaan ini dibangun karena sebuah kejadian yang sudah terjadi masa lalu. Masa lalu. Itu ada suami menyaksikan, melihat istrinya berbuat keji di depan matanya. Apa yang harus dia lakukan? Ya kali bisa makmumjian barakallahu fikum. Ya kali bisa makmum. Intekel lemat tekel nabi amrin adim. Jika engkau berbicara masalah ini, kamu telah berbicara dalam perkara yang sangat besar. Wain seket tak pak? Intekel lemat. Oh maksudnya, kalau dia berbicara, artinya suaminya tadi berbicara. Nah orang kelawi. Artinya berbicara, mengatakan bahwa istrinya serong. Istrinya berbuat fahisyah. Maka dia telah berbicara dengan perkara yang sangat besar. Kenapa? Dia sendirian. Dia sendirian, nggak cukup untuk menjadi saksi perbuatan tersebut, kemudian pelakunya dihukum had kan itu. Kalau dia nggak punya saksi, secara keumuman dia yang dicambuk kan itu, karena sendirian. Nah, warahmatullahi. Wain sekat alami sulit dalik. Kalau dia diam, atas perkara yang seperti itu juga, yaitu besar juga kalau dia mau. Ini masalah kehormatan saya, istri saya. Kan itu ya. Kau tahu itu ada orang lain. Kau lihat dengan makmum jalan para kau. Fala mujib. Namara kau. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. Kali bisa makmumjian para kalau. Falam maka nabat dzalika atahu setelah itu beberapa hari mungkin amarakallahu bikum atau berapa waktu dia datang lagi kepada Rasul alaihi salatu wasalam faqala dan mengatakan kepada Rasul nam innal ladzi sa'altuka anhu qad ibtulitu bi. Sungguh pertanyaan yang kulemparkan, yang kusampaikan kepada engkau wahai ya Rasulullah, sekarang saya sedang diuji, istriku melakukan seperti itu gitu. Jadi ketika tanya itu belum kedadian nawarakallahu. Makanya Rasulullah SAW berpaling nawarakallahu. Dari apa? Dari menjawabnya. Dan itu kan dalam makmumah, para ulama pun demikian. Ketika ditanya, ya, kenapa seandainya begini, seandainya begitu, kalau terjadi begini, enggak dijawab. Tunggu sampai terjadi nawarakallahu. Tunggu sampai terjadi. Ya, demikian Rasulullah SAW. Enggak dijawab itu nama pertanyaan itu, sampai kemudian datang kembali ya dalam keadaan kejadiannya telah terjadi ya kan ini kemudian barakallahu fiik. Naam fa anzalallahu al-ayat, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan beberapa ayat fi suratin nur, dalam surat an-nur ya fatalahunna alaihi wa wa'adahu wa dzakkarahu. Maka Rasulullah SAW pun membacakan ayat tersebut kepadanya, kepada istri, kepada mereka, kepada laki-laki tersebut, dan menasihatinya dan mengingatkannya. Artinya kan di sini sebelum seorang melakukan mula'ana, maka hendaknya dinasihati terlebih dahulu. Ya, kalau itu nama kemuncian para kelompok. Wes yakin toh sampai nabi mulanya, nabi melakukan di antara yakin toh temenanta gitu nak warahmatullahi wabarakatuh. Dipikir sing jeru, ojo langsung baik, pikir. Nah warahmatullahi sampai kemudian warahmatullahi wabarakatuh dia membulatkan tekadnya, entah namor meninggalkan mulanya atau warahmatullahi wabarakatuh melakukan mulanya. Dikasih nasihat tersebut, diingatkan lagi. Yeah. Wa akhbaru anna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah, dan memberitahukan kepadanya bahwasanya azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Nawarakallahu. Ya, khalif tamakum. Nah, sehingga mungkin dari situ pihak yang melakukan kesalahan bisa langsung menyesal ya. Nawarakallahu. Kalau ternyata nam kesalahan jatuh pada suaminya, enggak sampai terjadi mula'ana, ya sudah nam warahmatullahi wabarakatuh. Dia terhindarkan dari apa? Dari apa? Dari perkara besar ketika dia terlanjur melakukan mula'ana. Dia tuduh istrinya, padahal tidak misalnya nam warahmatullahi wabarakatuh. Dinasihati terjun, diingat-ingat. Iya, benar apa enggak ya, benar. Tapi tak lihat masih belum bisa laku. Jangan nawarakallahu. Nah, kalau dia demikian pula istrinya nawarakallahu fikum. Kalau dia benar melakukan itu nawarakallahu fikum. Dia nawarakallahu fikum bisa mengaku nawarakallahu fikum, dan itu lebih baik untuk kemudian ditegakkan hukum had pada dirinya di dunia, dan itu lebih ringan ketimbang nanti hukumannya ditunda di akhir. Nah, barakallahu. Ikhwali fi din rahmakum jami'an barakallahu. Ikhwali fi din rahmakum. Qala, maka laki itu la. Walladhi ba'athaka bil haqq ma kadzabtu 'alayha. Maka orang tadi mengatakan demi zat yang telah mengutus dengan kebenaran, saya tidak berdusta atas istri saya. Artinya benar-benar dia apa? Melihat. Tsumma ajaa an-nabiyyu alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam manggil istrinya, ya fa wa'adha kadzalik. Ya, kemudian dinasihati lagi na'amarakallahu fikum. Ya, istrinya tadi na'amarakallahu fikum. Ya. Istrinya mengatakan la. Ya. Artinya mengingkari dengan apa? Dengan persaksian suaminya tadi. Ya, istri mengatakan Walladzi fa'asakirfak innahu lakathibun. Ya, dia mengatakan zat yang mengutus dengan kebenaran, sungguh persaksian dia dusta. Namaraklam fa'bada biar rajul, maka dimulai ya, dengan suaminya terlebih dahulu. Ngefa syaita arba syahadatin billah summa sanna bimra'atin bil mar'ati summa farraqa bainahuma. Itu namaraklam. Ya, ya kalau dia memang kumuh. Jadi kaifiyahnya li'an, kaifiyahnya li'an. Ya, yang pertama nama rakulahfikum, datangkan keduanya, dinasihati terlebih dahulu. Ya, harapannya gak sampai terjadi li'an. Karena terjadi li'an, masya Allah luar biasa ya. Nama rakulahfikum. Dan betul-betul dilihat perkaranya, ya, apakah memerlukan li'an apa tidak. Kalau dia memang kumuh jalan rakulahfikum. Kalau enggak, gak usah. Karena konsekuensinya besar. Dan masing-masingnya bertobat kelas. Nah, barakallahu fiik. Ya, diperbaiki hubungan kembali. Nah, barakallahu fiik. Ya. Oleh pertama. Tapi kalau mau enggak mau harus melakukan mula'anah, maka yang pertama yang bersaksi adalah suaminya. Nah, barakallahu fiik. Asyhadu billahi anni la minas shadiqin. Sampai pakai asyhadu billahi anni la minas shadiqin. Asyhadu billahi anni la minas shadiqin. Sampai 4 kali. Kemudian disusul an la'natullahi 'alayya in kuntu minal kadzibin. Nah, baru kemudian istrinya. Nah, barakallahu fikum melakukan hal yang sama, bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan suaminya dusta. Asyhadu billah annahu minal kadzibin. Sampai 4 kali. Nah, barakallahu fikum wa anna ghadaballahi 'alayya in kana minas shadiqin. Begitu. Ya, kalau dia bertanya maka musyai al-barakallahu. Jadi, ya, kaifiyahnya lagi. Nah, dalam hadis ini, ya, kalau dia bertanya maka musyai al-barakallahu juga menjelaskan kepada kita tentang konsekuensi mula'ana. Konsekuensinya, nah, summa, ya, summa farraqa bainahuma. Kemudian langsung dipisah. Otomatis. Ya, langsung dipisah. Ya, kalau dia bertanya di sini tidak disebutkan amara khilaf tentang ya iddahnya, enggak ada ya amara khilaf ya, langsung bisa wis amara khilaf kalau sudah makmum para khilaf, dan itu enggak perlu ya, enggak perlu ya, yang namanya iddah itu kan sudah makmum, dikarenakan ya iddah itu dilaksanakan oleh seorang istri itu dalam rangka untuk amara khilaf fikum menghormati hak suami. Amara khilaf lah, cukup dia dengan adanya mula'anah itu sudah enggak ada, itu semuanya sudah apa, hancur semua ya, sehingga kebudayaan nawaraklah kalau dia bertanya kemudian baraklah. Dan firaknya ini alat ta'bid, insyaallah nanti akan dijelaskan pada hadis yang berikut. Firaknya alat ta'bid ya, kalau dia bertanya kemudian wa baraklah fiikum ya, perpisahannya itu selama-lamanya. Nah, barakallahu. Artinya setelah terjadi li'an, maka tidak mungkin lagi ya disatukan. Tidak akan bersatu. Nah, kalau dia kemudian barakallahu fik. Nah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berikutnya di hadis ini ikhwan rahimakumullah diambil berapa faedah nah barakallahu fik. Bayan hukum li'an wa sifatuh. Nah, barakallahu. Ya, khalif ibn makmum. Dalam hadis ini menjelaskan tentang hukum li'an dan sifatnya. Ya, khalif ibn makmum. Jalan barakallahu. Hukum li'an dan sifat. Maka hukumnya boleh. Ya, kalau sudah makmum jalan barakallahu. Nah, boleh. Nah, dan sifatnya seperti yang kita sebutkan tadi, nah barakallahu fikum. Sebelumnya kasih nasihat terlebih dahulu masing-masing pihak, kasih nasihat, nah barakallahu fikum agar menghormati ya, nah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nah, mengingatkan kepada mereka bahwasanya hukuman di dunia itu lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Artinya kalau dia mengaku dengan hal yang sebenarnya itu lebih bagus daripada amara qulafikum, mereka mengingkari akhirnya terjadi yang namanya li'an. Di dunia sudah seperti itu konsekuensinya, di akhirat pun demikian konsekuensinya, dunia lebih besar. Ikhwanikullah makmum jami'an wa barakullah. Ya. Ikhwanikullah makmum jami'an wa barakullah. Kemudian kalau sampai tersilian maka caranya seperti itu. Ya. Caranya seperti itu. Suami dulu yang bersaksi atas nama Allah. Ya. Dan menyatakan bahwasanya benar dalam persaksiannya. Setelah itu, ya, untuk yang kelima kalinya namar kalau dia mengatakan, ya, laknat Allah atas saya kalau saya dusta. Baru disusul dengan istri melakukan hal yang sama. Ya kalau dia mengucapkan barakallah, kalau dia mau melakukan lian, melanjutkan liannya. Tapi bagaimana kalau istrinya enggak berani? Maka sudah kita sebutkan tadi, enggak berani namar kalau takut ya melakukan lian tadi. Ya, sudah kita sebutkan tadi kan namar kalau fikum, maka madzhab Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka istri langsung ditangkap kemudian dihukum hak. Namar kalau. Sementara yang masyhur di madhabnya Imam Ahmad, bahwa dia tidak dihukum had tapi sekedar di penjara gitu saja. Nah, warakulah. Anda bisa lihat di itu di syarahnya Syekh Ali Taudhil Ahkam, nah warakulah. Syekh Al-Bazzam. Kali berdua kemudian warakulah. Kemudian yang kedua, idza tamma al-li'anu bainahuma bi syurutihi, idza tamma al-li'anu bainahuma bi syurutihi farraqa bainahuma firaqan mu'abbada la tahillu lahu walau ba'da azwajin. Naam. Ketika naam li'an ini telah terjadi di antara suami dan istri dengan terpenuhi berbagai macam syaratnya, maka keduanya harus dipisah secara abad. Nah, warakulah. La yahillahu walau ba'da azwaj. Istrinya tadi tidak lagi halal bagi suaminya walaupun telah menikah berkali-kali. Ya. Yeah. Walaupun telah menikah berkali-kali. Kali sudah mengumumkan kepada pelawi. Kemudian faedah berikutnya masih terkait dengan hadis Allah, dengan babnya, bab li'an. Al-hakim ayya'idha kulla wahidi minal zawjaini inda iradatil yamin. Bagi seorang hakim diharuskan untuk menasihati kedua belah pihak, baik suami maupun istri yang mengalami masalah seperti itu, ketika hendak melakukan akad mula anak. Nah, saya itu dipikir anak itu ku anak sampean ku piye. Nah. Pada itu makum jan barakallah. La'alla yarju wa in kana kadhiban. Ya, semoga ya bisa kembali walaupun ada yang dusta di antara keduanya. itu lebih baik daripada nanti terjadi li'an awraqlaf. Ya, kan lebih baik seperti itu daripada nanti terjadi li'an awraqlaf. Asal jangan, gak usah, gak jadi li'an awraqlaf kalau bisa. Meskipun benar terjadi ya awraqlaf, suami melihat istrinya serong di depan matanya, awraqlaf dengan nasihat tersebut mungkin istrinya akan menyesal, kemudian diperbaiki hubungannya awraqlaf. Terus di kemudian hari dia gak melakukannya lagi. Sementara perbuatan yang sudah terlanjur terjadi, dia taubat kepada Allah, kelas selesai. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tadi mulaan itu masyaallah. Konsekuensinya mengerikan kepada fitnah. Pihak suami saja namarakallah. Kalau betul napa dia keliru dalam keadaan dia sudah melakukan mulaan dan dalam apa persaingan ya kebenaran ininya persaksiannya, tapi diiringi dengan melaknat dirinya sendiri, ini luar biasa ini awraqlaf. Kadang-kadang dia melihat, mungkin dianggap itu sudah benar awraqlaf. Ternyata matanya lagi rabun awraqlaf. Kalau enggak apa-apa dikiranya sudah bergerak-gerak ya, matanya itu. Kan itu. Tapi keburu apa? Keburu bersaksi tadi namarakallahu fi. Kata keliru khalif tanama kemudian para kelab. Bahaya. Kan itu ya. Makanya kan tanama kemudian para kelab. Betul-betul itu di. Kalau bisa dihindari namarakallahu, jangan sampai terjadi yang demikian. Nah, hakim pun harus melakukan tugas itu namarakallahu fi. Jangan kemudian gampang, wes lazak ya, jangan awraqlaf. Kalau bisa, kalau sampai terjadi, awraqlaf. Kali bila mau kemudian awraqlaf. Kali bila mau kemudian awraqlaf. Kemudian yang kedua makumah. Faedah berikutnya. Selain dari namarakallahu fikum faedah yang berkaitan dengan bab bahwasanya namarakallahu fikum sebagaimana yang dilakukan oleh salaf yaqali fitrah makmumah karahatul masail allati lam taqa wal bahs an, mereka itu enggak suka terhadap masalah-masalah yang belum terjadi untuk dibahas. Enggak suka. Bahasnya masalah sudah terjadilah nawaraqlaw. Kan itu ya. Ya kali sudah mau kemudian faraqlaw. Demikian pula bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Mereka kali bernama kemudian perempuan. Baru mereka bertanya pada perkara yang sudah terjadi atau menjawab untuk perkara yang telah terjadi. Kalau misalnya ditanyakan terkait dengan perkara yang belum terjadi, ya sudah, tunggu sampai perkaranya terjadi. Gini dia. Ya kali bernama kemudian perempuan. Itu sikap kehati-hatian mereka para salaf. Ya kali bernama. Dan itu mencontoh Rasulullah SAW. Lihat ini, Fadilah. Ketika hal itu belum terjadi, Rasulullah SAW berpaling, tidak menjawabnya. Ya kan, nama kemudian para kelafik. Baru setelah terjadi, Rasulullah SAW pun memberikan solusi dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Demikian pula para ulama. Kalau sudah terjadi, baru belum menjawab sesuai dengan dalil yang tampak bahkan pada diri. Kan ini ya. Ya kali kita nama kemudian nomor. Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak faedah lagi. Banyak nomor kalau disebutkan oleh Syekh Al-Basam dalam kitabnya. Nomor kalau aku beliau sampai mengambil 17 faedah untuk hadis. Kali kita nama kemudian nomor. Iya, Bu. Apakah mempersaksikan tersebut di depan hakim? Iya, harus di depan hakim. Nah, warakulah. Kalau sudah mau ngomong, karena untuk yang semacam ini merupakan tugasnya hakim. Iya kan itu ya? Kalau sudah mau ngomong, makanya sahabat tadi datang kepada Rasulullah SAW karena Rasul sebagai hakim. Loh, kalau sampai kiai-kiai pada apa itunya, enggak ada itunya, enggak ada powernya. Jangan amarakulah ya hakim. Ya hakim amarakulah, karena yang bisa memutuskan perkara itu hakim. Kali itu mau kunci alpar. Nah, terkait dengan perwalian, ya, apakah apabila ada anak perempuan hasil zina, waktu bulan dari, ya, dan ia ingin menikah, maka apakah walinya harus dari hakim? Kali ini nama kemudian barakallahu fikum, ya. Jadi terkait dengan perwalian nasab itu yang pertama adalah asobahnya dia. Bapaknya yang paling itu, yang paling berat ya bapaknya. Kemudian amarakallahu fikum kakeknya, ya, baru anaknya, anak perempuannya, anak laki-lakinya, asobanya, ya, baru kemudian saudaranya yang mereka layak untuk menjadi wali pada dalam waktu kemudian amarakallahu fikum, baru pamannya. Sementara anak zina itu tidak dinasabkan pada bapaknya. Yeah. Tidak dinasabkan pada bapaknya. Ya, kali pada ibunya. Sehingga cari dulu nama wali nasab terlebih dahulu. Kalau ada saudaranya dari ibunya tentunya nama Rasulullah. Yeah. Kali nama saudaranya, karena nggak di itu nggak di namorokalamikum nggak di nasabkan kepada bapaknya. Allah alam bersawab. Ya, jadi kalau nggak ada nama wali dari nasab ya baru namorokalamikum wali hakim. Afan, apakah diperbolehkan orang kafir masuk kota Madinah seperti yang sering terjadi saat dulu? Ya, nah, Sumamah bin Usal kafir enggak? Sumamah bin Usal kafir apa enggak masuk kota Madinah? Kafir lah, malah diikat di masjid Namurakulah. Di masjid Madinah cuma Nabawi lho Namurakulah. Kafir dia. Bayangan antum kira-kira gimana? Berarti boleh enggak? Boleh. Nah, warakulah. Wallahualam bissawab. Nah, warakulah. Nah, dipersyaratkan harus dengan hakim ya. Na'am warakallahu fiik. Jadi ini pertanyaan kan, hal yusyaratu fil li'ani min wujudil hakim wa hal yakun li'an min jihati zawjah ala zawj. Na'am. Li'an dari itu, dari suami, bukan dari istri. Ya. Yeah. Na'am warakallahu. Li'an dari suami bukan dari istri. Misalnya na'am warakallahu fiikum, istri melihat suaminya yang berzina gitu ya, namu nggak ada kemudian istri balik enggak, ya, yeah. Karena bisa jadi dia ini yang dianggap zina itu, ya, yeah, dia sudah nikahi istri salah siri, ya, yeah. Kalau suami kan boleh 4 orang, yeah, istri, kalau istri nggak boleh kecuali 1 orang kan gitu ya, namu rokok, gitu ya, Allah Alam. suami saya main sama perempuan. Langsung ke hakim, enggak terima. Nah, warahmatullahi. Tanya, lah kenapa kamu ngomong? Lu itu sel. Kapan nikahnya kemarin? Ya, nah, warahmatullahi. Nikah siri kan. Kan bisa jadi ya. Iya, apakah namorokulafu jika keduanya suami istri sama-sama menjatuhkan lian, tidak ada hukuman atas keduanya kecuali perpisahan? Iya, cuma itu saja namorokulafu. Iya, jangan kemudian dianggap remeh itu, karena sudah melakukan laknat tadi itu loh namorokulafu. Itu berarti telah namorokulafu mengikhlakan hukumnya di akhirat, bukan di dunia namorokulafu. Itu lebih bahaya. Nah, orang kalau dari sekedar sampai dicampur atau sampai dilanjut. Ya, kalau kalian apa kalau salah satunya dusta. Apakah CCTV atau yang lainnya bisa tidak bisa mewakili? Harus namorokulah saksikan selama. Sekarang itu canggih kok namorokulah ya. Namorokulah. Orang yang gak berbuat apa-apa itu bisa digambarkan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Sekarang apalagi ada AI. Ini ya. Teknologi AI itu namorokulah. Ini ya. Tergantung moodnya orangnya apa yang bikin ya. Kalau lagi benci sama orang kamu sedang di kamar itu namorokulah gak ngapa-ngapain, nah bisa dibikin ngapa-ngapain dengan itu ya gak? Ya, jadi gak bisa mewakili, makanya sangat sangat rumit sekali terkait dengan persian perzinahan itu namorokulah. Sudah gitu gak sekedar sampai lihat tumpuk-tumpuan kok. Ya semuanya itu masa apa bertanya buru-buru jawab buru ciuman saja nggak bisa keluar keluar persaksian timba masuk sumur tempat orang saksi itu keluar keluar sangat sulit sekali keluar keluar kalau orang itu kerubutan gitu saja keluar keluar nggak kelihatan kan yang mana bernama kemunculan keluar keluar kalau saya lihat gerak. Lihat dulu Mughirah bin Syu'bah itu mau dicampur, mau diapa diracem sama Umar bin Khattab. Tempat orang saksi namarakallahu fikum bersaksi kalau Mughirah bin Syu'bah melakukan perzinahan. Satu kamu lihat, oh iya saya melihat. Yang ketiga melihat, yang keempat ra'aitu syai'an yataharrak. Aku melihat satu gerak-gerak saja. Ya sudah langsung semuanya ditangkap gabungi ping-wolong pulau. Iya. Sampai Umar mengatakan kepada Mughirah bin Syu'bah, kalau saya dia mengatakan ra'aitu, maka saya rajam. Umar mengatakan itu karena kenapa persaksian itu harus betul-betul namorokulah fikum nyata, dan itu sangat susah sekali. Nah, sampai nyata seperti itu berarti menunjukkan betapa jununnya orang yang melakukannya. Ya, yang sakit gendengnya ya namorokulah fikum sampai diperhatikan. Namorokulah walau.